Bismillah Ustadz, apakah boleh investasi dengan logam mulia seperti emas batangan yang sekarang lagi banyak diminati? Jazakallahu khairan. Tidak mengapa, tetapi jangan lupa zakatnya. Artinya kalau menyimpan emas itu ada zakatnya. Barakallahu fikum. Kalau menyimpan tanah enggak kena zakat, walaupun mungkin harganya lebih mahal dari emasnya. Tapi emas di atas nisab selama 12 bulan kena zakat. 12 bulan berikutnya dikeluarkan lagi zakatnya ila akhirnya. Wallahu a'lam.